السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أيها المسلم، wahai saudaraku muslim, alaika bil inayah. Alaika bil inayah bi salatika. Engkau wajib memperhatikan salatmu. Fatatahhara minan najasah. Maka hendaklah engkau bersuci dari najis. Qabla dukhulika fiha. Sebelum engkau masuk ke dalam salat. وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها. Dan engkau pun menjauhi tempat-tempat yang dilarang salat di dalamnya. لِتَكُونَ صَلَاتُكَ صَحِيحَةً. Supaya salatmu ini menjadi sah. عَلَى وِفْكِ مَا شَرَعَهُ اللَّهِ. Sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah. وَلَا تَتَهَاوَنْ. Dan janganlah engkau melalaikan atau meremehkan bisyai'in min ahkamiha, dari salah satu hukum-hukumnya. Aw tatasahala fih, atau engkau bermudah-mudah di dalamnya. Fa inna salataka amudu dinik, karena sesungguhnya salatmu itu adalah tiang agamamu. Mata istaqamat istaqamat din, ketika salatmu itu istiqamah, lurus, benar, maka akan lurus pula agamamu. Wa ma takhtallat ikhtallat din, maka ketika salatmu ini cacat, maka agamamu juga cacat. Waffaqana Allah jami'an lima fihi al-khair wal istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya pada perkara yang di dalamnya ada kebaikan dan istiqamah. Qala rahimallahu, qala habibullah taala, asyartur rabi', syarat yang keempat, istiqbalul qiblah. Syarat salat yang keempat adalah menghadap kiblat. Wa min syurutis salati istiqbalul qiblah. Di antara syarat salat adalah menghadap kiblat. Wa hiyal ka'batu al musyarrafah, yaitu Ka'bah yang mulia. Summiyat qiblatan, dikatakan kiblah li iqbalin nasi 'alaiha, karena manusia seluruhnya menghadapnya, menghadap tempat tersebut. Walianna al-musalli yuqabiluha, dan juga dikarenakan orang yang salat menghadap ke arah tersebut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatal masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa haidhuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kau berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram atau ke arah kiblat tersebut. Faman qaruba minal Ka'bah, barang siapa yang dekat dengan Ka'bah. Wa kana yaraha, dan dia melihatnya. Wajaba alaihi istiqbalu nafsil Ka'bah bi jami'i badaniha, maka wajib bagi dia menghadap kiblat, ya, menghadap zat kiblat bi jami'i badaniha, dengan seluruh badannya. Li'annahu qadirun 'ala tawajjuh, karena dia ini mampu untuk menghadapkan dirinya ila ainiha qat'an, ke zat Ka'bah tersebut secara pasti. Falam tajuz lahu al-udul 'anha, maka tidak boleh dia berpaling dari Ka'bah tersebut, melenceng dari Ka'bah tersebut ketika dia bisa melihatnya. Wa man kana qariban minha, dan barang siapa yang dekat dengan Ka'bah, lakin la yaraha, akan tetapi dia tidak melihatnya. Misalkan ketika dia berada di hotel atau yang semisalnya, yang jauh dari Ka'bah. Maksudnya bukan jauh seperti kita, ya. Ka'bah dekat tapi terhalang intinya. Wa man kana qariban minha lakin la yaraha, barang siapa yang dia dekat dengan Ka'bah tetapi dia tidak bisa melihatnya, liwujudi ha'ilin, karena adanya penghalang, bainahu wa bainaha, antara dia dan Ka'bah, ijtahada fi isabatiha, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh supaya tepat, ya, tepat menghadap kiblat. Wa tawajjuhi ilaiha ma amkan, ya, dan menghadapkan diri kita menuju menghadap Ka'bah ma amkan semaksimal mungkin, ya. Kemudian ini yang kedua, kemudian yang ketiga, wa man kana ba'idan 'anil Ka'bah, barang siapa yang jauh dari Ka'bah, fi ayyi jihatin min jihatil ard, yang dia berada di arah dari arah-arah bumi, fa innahu yastaqbilu, maka sesungguhnya boleh bagi dia menghadap fi salatihi dalam salatnya al-jihah, ke arah allati fiha al-Ka'bah, yang ada padanya Ka'bah. Wa la yadurru tayammun, dan tidak mengapa at-tayammun, yaitu sedikit ke kanan, wala tayassur, atau sedikit ke kiri, al-yasiran, yang itu yasir, yaitu ringan, ya. Artinya bergeser sedikit, ya, ke kanan atau ke kiri, la yadur, itu tidak mengapa. Ketika kapan? Ketika kita jauh dari Ka'bah. Li hadisi, berdasarkan hadis, ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun, antara timur dan barat itu kiblat. Ya. Itu ketika kiblatnya berada di arah mana? Di arah utara. Ya. Kalau kita berarti antara apa? Antara utara dan selatan. Antara utara dan selatan itu adalah kiblat. Naam, ruya an ghairi wahidin min as-sahabah, diriwayatkan bukan dari seorang apa? Diriwayatkan dari beberapa sahabat, bukan hanya satu saja, ya. Wa hadza bin nisbati li ahli al-Madinah, dan ini hadis ini, yaitu naam, Ka'bah itu berada di apa, berada di antara timur dan barat, itu bagi penduduk Madinah. Wa ma wafaqa qiblataha, ya, wa ma wafaqa qiblataha, dan yang sama kiblatnya, wasamataha, yaitu yang sejajar, ya, sejajar dengan Madinah. Walisairil buldan mislu dalik, dan seluruh, ya, negeri-negeri seperti itu pula. Falladhi fil masyriq, maka yang posisinya berada di negeri yang di arah masyriq, masalan, takunu qiblatuhu bainal janubi wasyimal, maka kiblatnya itu antara apa? Antara selatan dan utara. Antara selatan dan utara. Seperti kita ini, ya, seperti kita. Walladhi fil maghrib kadzalik, dan yang berada di arah barat pun sama. Fala tashihu sholatu biduni istiqbal qiblah, maka tidak sah salat tanpa menghadap kiblat. Liqaulihi ta'ala wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan kemanapun kalian atau dimanapun dia kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah kalian menghadap kiblat. Ay fi barrin au jawwin au baharin au masyriqin au maghribin, baik kalian itu berada di mana, di darat atau di udara atau di lautan atau di timur atau di barat, ya, maka tetap diperintahkan untuk menghadap kiblat. Illal ajiz, kecuali orang yang tidak mampu an istiqbalil qiblah, ya, untuk menghadap kiblat. Apa contohnya? Beliau memberikan contoh kal marbut, seperti orang yang diikat. Awil maslub, atau orang yang disalib li ghairil qiblah, yang tidak menghadap kiblat. Idza kana muthaqan, apabila dia terikat, la yaqdiru alaih, ya, yang dia tidak mampu untuk menghadap ke kiblat. Fa innahu yusalli hasbas tita'ihi, hasbas tita'atihi, naam, maka dia salat sesuai kemampuannya, menghadap kemana saja, ya. Ketika dia diikat dan atau disalib atau yang semisalnya dan tidak menghadap kiblat, termasuk dalam berwudu. Ketika diikat ya tidak perlu berwudu, ya, karena dia tidak mampu, termasuk orang yang tidak mampu. Walau lam yastaqbil qiblah, walaupun dia tidak menghadap kiblat karena tidak mampu. Li'anna hadha syarat yasqutu anhu lil ajzi bi izma'i ahli al-ilm. Karena syarat ini gugur terhadap orang yang tidak mampu berdasarkan ijma' ahlul ilm. Dan seluruh kewajiban seperti itu, ya. Seluruh kewajiban seperti itu ketika tidak ada kemampuan maka akan gugur kewajiban tersebut. Wa kadzalika fi hal istidadi al-harb. Dan begitu pula boleh tidak menghadap kiblat ketika perang berkecamuk. Atau wal haribu min sailin, atau dia lari dari sail itu banjir, ya. Lari dari banjir atau yang semisalnya, au narin atau api, au sabuin au aduwin, atau dari hewan, ya, atau dari musuh. Wal maridu alladhi la yastati'u istiqbalul qiblah, dan orang yang sakit yang tidak bisa menghadap kiblat. Fa kullu haula'i yusalluna 'ala hasbi halihim, maka mereka salat sesuai dengan keadaannya. Ya, keadaannya tidak menghadap kiblat dan dia tidak mampu, maka salat dengan keadaan tersebut. Walau ila ghairil qiblah, walaupun tidak menghadap kiblat. Wa tahsihu salatuhu, dan sah salatnya. Li'annahu syartun ujiza anhu, karena itu adalah syarat tetapi tidak mampu untuk dilakukan. Fasaqata, maka gugur. Qala ta'ala fattaqullah mastata'tum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian satu perintah, maka laksanakanlah apa perintah tersebut, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Rawa fil hadis al-muttafaq alaih, warada fil hadis al-muttafaq alaih, telah diriwayatkan dalam hadis yang muttafaq alaih, annahum inda syidadil khauf, bahwasanya mereka para sahabat ketika perang berkecamuk, ya, ketika takut yang sangat besar, yusalluna, mereka salat mustaqbil qiblah wa ghair mustaqbiliha, mereka salat terkadang menghadap kiblat dan terkadang tidak menghadap kiblat. Kita selesaikan dulu ini apa yang tanggung. Wa yustadallu 'alal qiblah bi asya'in katsirah. Dan cara untuk mengetahui kiblat dengan cara yang banyak, minha di antaranya al-ikhbar, dengan kabar. Fa idza akhbarahu bil qiblah mukallafun thiqatun adlun, apabila mengabari kepadanya, ya, tentang kiblat, seseorang yang mukallaf, yang thiqah, yang dapat dipercaya dan memiliki adil, keadilan. Maksudnya memiliki keadilan di sini adalah orang soleh, ya, bukan orang fasik. Amila bi khabarihi, maka boleh mengamalkan khabarnya tersebut. Artinya kalau misalkan ada orang soleh, ya, orang yang bisa dipercaya mengatakan arah kiblat ke arah sini, maka kita mengambil kabar dari dia. Wa idza kana al-mukhbiru mutayaqqinan al-qiblah. Naam. Maksudnya amil biha. Idza kana al-mukhbiru, apabila yang memberikan kabar itu yakin tentang arah kiblat. Itu yang pertama. Wa kadzalika idza wajada mahariba islamiyatan. Dan begitu pula jika seorang mendapatkan mihrab-mihrab Islam. Allah a'lam, maksudnya mungkin masjid-masjid, ya. Mihrab-mihrab, ini isyarah bahwasanya tentang mihrab ini terjadi khilaf di antara ulama, ya. Tentang mihrab ini, ada yang melarang, ada yang tidak mengapa, ya. Yang dilarang itu mihrab yang menyerupai atau yang dijadikan oleh orang-orang sufi. Wallahu a'lam. Amila biha, boleh kan ketika ada mihrab diketahui kiblatnya, ya, diketahui kiblat. Ya, amila biha boleh mengamalkannya, wasadalla biha anil kiblah, dan boleh mengambil dalil petunjuk arah kiblat. Lianna dawamat tawajjuh ila jihati tilkal maharib tadullu ala sihhati itijahiha. Karena terus menerusnya menghadap ke arah mihrab itu menunjukkan tentang sahnya menghadap kiblat. Karena banyak orang menghadap ke mihrab itu menunjukkan di situ arah kiblat. Wa kadzalika yastadilu 'ala al-qiblah bin nujum. Dan begitu pula boleh beristidlal mengambil dalil ke arah kiblat dengan bintang-bintang. Qala Allah Ta'ala wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mengambil petunjuk. Nah, biasanya itu dilihat dari waktu malam, ya. Ada waktu malam itu bisa terlihat itu di situ ada bintang-bintang yang mengarah kiblat, ya. Ada bintang-bintang yang mengarah kiblat. Kalau enggak salah itu ada 3 bintang, ya. Ada 3 bintang yang berjejer, ya, yang berjejer. Dan itu tidak berubah, mau di Yaman, mau di Saudi, mau di Indonesia sama, ya. Coba antum perhatikan, ya. Nanti barangkali antum berada di mana, daerah-daerah yang tidak kenal, tidak tahu mengetahui arah kiblat, antum bisa melihat apa? Ke bintang-bintang tersebut. Naam. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan menghadap kiblat, termasuk permasalahan bagaimana seorang melakukan salat ketika di dalam kendaraan, ya, di dalam kendaraan. Bagaimana cara dia menghadap kiblatnya, atau apakah boleh dia melakukan sholat wajib di kendaraan? Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.